Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Pendengar, pemirsa, para orang tua dan para pendidik rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat belajar bersama di kesempatan kali ini yang insyaallah taala kita akan membahas dengan tema empat pilar karakter nabawiyah. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita sudah mengetahui bahwa dalam pendidikan karakter, dalam hal ini karakter itu adalah tentang kepribadian seseorang atau terkait dengan akhlak seseorang. Jadi sejatinya pendidikan karakter itu adalah pendidikan akhlak, yaitu akhlak yang mulia. Padahal akhlak yang mulia itu adalah sejatinya adalah tujuan Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul. Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi tujuan diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah agar umatnya itu berakhlak mulia. Jadi menjadikan seseorang menjadi berakhlak mulia sebenarnya adalah tujuan dari dakwah. Termasuk dalam hal ini adalah terkait dengan tujuan pendidikan. Oleh karena itu, kalau kita mendidik anak-anak kita, sejatinya kita berharap pada diri anak-anak kita itu telah tumbuh pilar-pilar karakter atau pilar-pilar akhlak yang mulia, yang mana pilar-pilar tersebut merupakan tonggak yang kokoh yang membentuk kepribadian anak-anak kita. Sebagaimana telah kita jelaskan beberapa waktu yang lalu, apa sebenarnya makna dari karakter nabawiyah. Karakter itu maknanya adalah tabiat, ya, atau sifat. Sedangkan nabawiyah itu adalah sifat-sifat yang ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bisa dikatakan bahwa karakter nabawiyah sejatinya adalah akhlak yang mulia, ya, atau al-akhlakul mahmudah. Ya, jadi intinya sebenarnya pendidikan karakter adalah pendidikan akhlak. Cuma di dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan karakter. Ya, karena karakter yang ditumbuhkan pada diri anak adalah yang dicontohkan oleh Nabi, maka disebut dengan karakter nabawiyah. Jadi tentang apa empat pilar karakter ini, ternyata ini sudah diucapkan, sudah disebutkan oleh salah seorang ulama kurang lebih 700 tahun yang lalu, yaitu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Jadi Imam Ibnul Qayyim telah membagi karakter ini atau sifat-sifat atau akhlak ini menjadi empat pilar. Sebagaimana perkataan beliau rahimahullah, wa husnul khuluqu wa husnul khuluqi yakumu ala arba'ati arkanin la yatasawwaru qiyamu sakihi illa 'alaiha. Karakter yang baik atau sifat-sifat kebaikan, sifat mulia atau akhlak mulia itu tegak di atas empat rukun atau empat pilar yang semuanya itu terkait satu dengan yang lainnya. Apa empat pilar itu? As-sabru wal-iffatu was-saja'atu wal adlu, yaitu sabar, kesucian, keberanian, dan keadilan. Ini, itulah empat pilar. Nah, empat pilar ini itu merupakan sumber semua karakter-karakter kebaikan. Semuanya itu bersumber kepada empat ini. Sabar itu akan mendorong seseorang untuk dapat menguasai diri, mendorong seseorang untuk mampu menahan amarah, tidak mengganggu orang lain, ya, atau kaful adza, menjaga diri untuk mengganggu orang lain, tidak tergesa-gesa, ya, dan tidak gegabah. Ini salah satu contoh dari satu pilar sabar. Ternyata sabar ini pun juga akan menumbuhkan karakter-karakter yang lain yang terkait dengan penguasaan diri. Dan masih banyak contoh-contoh lain sifat-sifat atau karakter-karakter yang masuk dalam kategori sabar ini, pada pilar sabar ini. Terus kemudian al-iffah, yaitu penjagaan diri atau kesucian. Ini akan membuat orang yang memiliki sifat iffah ini itu akan menjauhi hal-hal yang hina dan buruk, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Atau kesucian ini menjadikan dirinya memiliki rasa malu, ya, yang mana rasa malu merupakan pangkal segala kebaikan dan mencegahnya dari kekejian, bakhil, dusta, ghibah, dan namimah atau mengadu domba. Terus kemudian pilar yang ketiga adalah keberanian atau as-saja'ah. Ini akan mendorong seseorang untuk memiliki kebesaran jiwa, ya, yaitu antara lain sifat rela berkorban, kemudian berani memberikan sesuatu yang dicintainya, terus kemudian memiliki sifat berwibawa, memiliki sifat tegas. Terus kemudian pilar yang keempat adalah al-adl, yaitu adil. Hal ini akan membuat seseorang berada di jalan tengah, tidak meremehkan dan tidak berlebih-lebihan. Nah, ini adalah pilar karakter yang terkait dengan akhlak mulia atau karakter kebaikan, karakter kemuliaan. Nah, di sisi lain, ternyata di dalam menumbuhkan karakter ini pada diri kita sebagai orang tua atau pendidik dan pada anak-anak itu, ini berada dalam dua kondisi. Karakter ini berada di tengah-tengah, ya, sifatnya wasat, tengah-tengah. Namun dalam perkembangan ada orang yang terlalu berlebih-lebihan. Kemudian ada juga orang di dalam menerapkan karakter ini atau akhlak ini adalah terlalu meremehkan. Nah, sehingga adanya sifat berlebihan dan meremehkan ini tercela. Akibat apa? Ada yang sebagian melalaikan atau meremehkan, ada yang sebagian lagi terlalu berlebih-lebihan di dalam bersikap terhadap ini, apa namanya, mengembangkan sifat akhlak atau karakter yang mulia tadi. Nah, ada empat, ya, ada empat juga yang menjadi pilar, yang menjadi sumber akhlak yang rendah, yaitu yang pertama adalah al-jahl, yaitu kebodohan. Yang kedua adalah adzulm, yaitu kedzaliman. Yang ketiga adalah as-sahwah, yaitu hawa nafsu, syahwat. Kemudian yang keempat adalah al-ghadab, yaitu kemarahan. Jadi semua akhlak tercela yang ada pada diri manusia itu semuanya bersumber dari empat akhlak yang mulia ini. Nah, kalau kita tilik lebih jauh, empat akhlak yang mulia ini sebenarnya kalau kita tilik akhlak yang tercela, ya, kalau kita tilik akhlak yang tidak mulia atau tercela ini, itu kita kembalikan ke zaman penciptaan Nabi Adam, ya. Ketika Allah SWT memerintahkan kepada para malaikat, termasuk kepada iblis dan makhluk-makhluk Allah yang lainnya untuk sujud kepada Adam, ternyata iblis enggan. ini adalah akhlak yang tercela atau karakter tercela, yaitu berupa kesombongan. Kesombongan. Karena iblis itu merasa bahwa dirinya itu lebih mulia dibandingkan Adam alaihissalam. Jadi sombong ini adalah akhlak tercela yang pertama kali muncul, yaitu ternyata Allah takdirkan pada diri iblis. Terus kemudian akhlak yang menjadi akhlak tercela yang kedua setelah atau at-tamak, ya, tamak atau keserakah. Nah, dua karakter yang tidak mulia inilah yang merupakan pokok dari semua karakter, kemudian berkembang menjadi empat yang disebut tadi, kemudian terpecah-pecah lagi diuraikan. Jadi akan, jadi dua hal itu. Makanya semua akhlak tercela tadi masuk kepada empat pilar tadi, akhlak tercela. Kemudian empat akhlak yang tercela tadi juga masuk dalam dua akhlak yang tercela yang awal, yang tertua, yaitu sombong dan serakah. Nah, terus kemudian dengan adanya berlebihan atau meremehkan tadi, kemudian muncul akhlak-akhlak yang tercela, maka tugas kita adalah sebagai pendidik itu mengusahakan bahwa perilaku atau akhlak yang sudah dibawa anak ini itu dikondisikan di tengah-tengah, yaitu tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Sebab salah satu cara setan untuk menggelincirkan manusia itu, setan itu memperhatikan kondisi orang yang akan digoda. Kalau orang yang akan digoda itu ternyata orangnya itu terlalu bersemangat, maka dibuat oleh setan menjadi berlebih-lebihan sehingga menyimpang. Kalau yang dilihat itu adalah ternyata orang yang bermalas-malasan, ya, maka dijadikan oleh setan itu sekalian dia itu orang yang malas sehingga meninggalkan perintah-perintah yang wajib. Ini. Nah, ini dua hal yang setan itu menggelincirkan manusia, yaitu melihat kondisinya tadi, apakah orangnya itu sedang bersemangat atau sedang bermalas-malasan atau lalai. Maka bagi setan enggak peduli, ya, mau pakai jalan yang mana, yang penting dia berhasil untuk mempengaruhi atau menggoda manusia. Nah, oleh karena itu, kalau kita kembalikan ke asal, bahwa asal semua anak-anak kita itu adalah berakhlak mulia karena mereka semua lahir dalam keadaan fitrah. Kemudian setanlah yang menggoda, berusaha untuk menyimpangkan fitrah itu. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Nah, paling tidak pada diri manusia itu ada karakter-karakter yang tercela, karena semua manusia itu adalah pernah, ya, mengalami kesalahan. Enggak ada manusia yang enggak pernah salah. Nah, oleh karena itu akhirnya tugas kita, ya, yaitu bagaimana menumbuhkan karakter-karakter mulia tadi sehingga tidak berlebihan, sehingga tidak berkurang. Contoh yang sangat sederhana, ada karakter nabawiyah yang bernama Al-Jud atau Dermawan. Itu sikap tengah. Mengapa dikatakan sikap tengah? Sebab sifat dermawan ini apabila disikapi, dipraktekkan dalam kehidupan itu berlebih-lebihan, maka dia bukan orang dermawan lagi, tapi menjadi orang yang boros. Nih. Nah, kalau dermawan ini kemudian dilalaikan, dimalas-malaskan, maka dia akan menjadi orang yang kikir, menjadi orang yang pelit. Nah, jadi dari sifat dermawan ini, apabila berlebihan ternyata menjadi akhlak yang tercela, apabila berkurang juga akhlak tercela. Berlebihan menjadi boros, ya, atau tabdir. Nah, kemudian kalau dia lalai, ya, atau meremehkan, itu akan menjadi kikir, ya, atau bakhil. Termasuk lagi keberanian. Ya, keberanian itu adalah di tengah-tengah, sebab dalam Islam jalan yang paling baik adalah jalan tengah, yaitu Shiratal Mustaqim. Nah, tadi contoh keberanian. Keberanian itu jalan tengah. Betul-betul dia menjadi seorang yang berani. Nah, keberanian ini apabila diterapkan dalam kehidupan itu berlebih-lebihan, maka akan menjadi orang yang nekat. Tapi kalau keberanian ini kemudian diremehkan, ya, dilalaikan, bermudah-mudah terhadap sifat keberanian, maka akan menjadi sifat penakut atau pengecut. Ini contoh yang lain lagi. Ada seorang yang memiliki bakat al-ulfah. Karakter al-ulfah. Al-ulfah itu adalah seseorang yang condong untuk senang berkumpul dengan orang lain, senang untuk bersatu. Ya, senang untuk bersatu. Maka kalau berlebih-lebihan ya di dalam memanfaatkan atau menggunakan karakter al-ulfah ini, maka dia akan menjadi orang yang selalu mengikuti kebanyakan orang, entah itu benar atau salah. Ya, ini kalau berlebih-lebihan. Kalau dia kemudian lalai dengan sifat bersatu ini, ya, maka dia akan tumbuh pada dirinya sifat untuk berpecah belah. Nah, ini apabila terlalu lalai, maka dalam menyikapi akhlak mulia atau karakter nabawiyah ini, itu kita sikapnya adalah tengah-tengah. Jangan sampai terlalu berlebihan atau jangan sampai terlalu diremehkan. Ini itu jalan yang paling selamat. Nah sekarang kita bahas ya bagaimana. Sekarang kita bahas pada usia 0 sampai 7 tahun. Bagaimana menerapkan pilar-pilar karakter nabawi ini pada masa itu adalah masa emas karakter keimanan. Puncaknya imajinasi, ya, sedang sensitif hatinya. Yaitu yang dilakukan adalah karakter-karakter yang ada itu dipraktekkan orang tua terhadap anak. Ini yang praktekkan oleh orang tua, ya, dan dipraktekkan terhadap anak-anak mereka. Maka anak-anak kecil yang diajarkan demikian, mereka akan merasa kagum, akan merasa terpesona dengan akhlak mulia yang dimiliki oleh orang tuanya. Ini jadi ini untuk usia 0 sampai 7 tahun. Jadi tidak banyak diajarkan anak, tapi anak banyak melihat atau meneladani sosok pendidik yang berakhlak mulia, yang berkarakter kebaikan. Terus selanjutnya ketika masuk fase, ya, tentang apa akhlak mulia ini. Contoh ada akhlak mulia yang di sini disebut al-basasah. Ya, al-basasah ini maknanya adalah wajah selalu berseri, ya, murah senyum. Ini. Nah, maka bagaimana kita mengajarkan anak yang usia tamyiz ini, yaitu kita ajarkan anak untuk murah senyum. Coba lihat, barangkali senyumnya kurang indah sehingga orang gak tertarik, mungkin diambilkan kaca. Coba latihan tersenyum sehingga dia bisa mengetahui tentang masalah akhlak yang diajarkan kemudian mempraktekkan. Nah, contohnya adalah tersenyum tadi. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain, bahwa intinya usia 7 sampai 10 tahun sudah mulai dilatih. Terus kemudian 10 tahun sampai balik itu sudah mulai diterapkan lebih disiplin, ya, tentang pilar-pilar ini kepada anak-anak yang usia murhaqah 10 sampai balik. Tidak seperti anak kecil, ya, yang usia 0 sampai 7 tahun. Maka penerapannya adalah anak-anak sudah mulai diterapkan pendisiplinannya terkait dengan karakter-karakter kebaikan ini. Jadi ada fase-fasenya. Nah, kemudian seandainya anak itu sudah besar, tapi ternyata karakter keimanannya belum tumbuh. Nah, bagaimana menumbuhkan pilar ini, ya, pilar akhlak mulia atau karakter nabawiyah ini pada orang tersebut yang keimanannya belum tumbuh? Maka penerapannya sama seperti dia masih usia 0 sampai 7 tahun, yaitu ini kita terapkan pada diri kita sebagai orang yang membimbing mereka. Maka mereka akan kagum dengan akhlak kita. Setelah kita mempraktekkan, maka mereka akan lebih mencintai, ya, mencintai terhadap kebaikan. Karena apa? Karena kagumnya dengan itu. Nah, ini kalau usianya sudah terlewat. Nah, ini mungkin yang saya sampaikan, ya, tentang 4 pilar. Ya, harapannya nanti kita bisa membahas satu-satu, ya, di antara urean dari 4 ini terkait dengan masalah bagaimana menumbuhkannya, terkait dengan bagaimana memetakan, ya, karakter ini pada diri anak. Ya, insyaallah taala semoga Allah mudahkan, ya, untuk bisa mengurai materi tersebut. Baik, ya selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas penjelasan materinya di kesempatan malam hari ini mengenai materi kita tentang 4 pilar karakter nabawiyah yang sudah dijelaskan Ustaz. Terima kasih. Dan saatnya selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab di mana untuk para pendengar dimanapun Anda berada dapat berkirim pesan ataupun pertanyaan ke nomor 0895-2561-3326 ataupun dapat melalui di live chat channel YouTube Radio Mutiara Quran. Dan masih tersisa sekitar 30 menit ke depan, silakan bagi Anda para pendengar kirimkan pertanyaan Anda sebelum kita tutup kajian kita malam hari ini. Dan akan kami bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama datangnya dari hamba Allah. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimanakah Ustaz menghadapi kakak beradik atau saudara yang saling kurang akur atau kurang menyukai satu sama yang lainnya? Keduanya selalu bentrok dalam segala hal dan kami selaku orang tua sampai bingung menghadapinya. Sudah kami coba untuk menjelaskan tentang pentingnya menjaga silaturahmi, namun tetap saja masih tidak akur dan bentrok. Di sini tidak dijelaskan usianya Ustaz. Silakan Ustaz, mohon nasihatnya. Ya, jadi tentang pertanyaan dari hamba Allah ini tentang kakak beradik yang tidak akur. Kita selalu berpikir positif ya dalam pendidikan Islam ini, karena sejatinya bahwa setiap anak kita lahir fitrah. Mereka sebenarnya apapun yang mereka lakukan, sebenarnya dalam hati mereka itu ada sifat-sifat yang condong kepada kebaikan. Maka salah satu sikap kita terhadap anak kita yang mereka lahir fitrah adalah kita berhusnudzon, berprasangka baik terhadap apa yang mereka lakukan. Termasuk berprasangka baik ketika mereka bertengkar. Saya yakin sekali secara fitrah dua anak yang dilahirkan satu kandungan oleh ibu itu insya Allah ta'ala mereka memiliki rasa kasih sayang yang berbeda dibandingkan terhadap orang lain yang tidak sekandung. Ini yang perlu kita pegang. Maka apapun yang dilakukan anak kita, walaupun itu bentrok atau bertengkar, kita harus meyakini bahwa sejatinya mereka saling sayang menyayangi. Nah kemudian kalau kita ditanya bagaimana dikatakan sayang menyayangi padahal mereka bertengkar, kemudian kita bisa menjawab, ya bahasa mereka dalam mengungkapkan kasih sayangnya dengan bertengkar itu. Biasanya kalau nanti salah satu adik atau kakaknya yang pergi, itu dicari-cari ya. Tapi kalau ada di rumah, bentrok terus. Nah akhirnya, apa yang harus kita lakukan ketika melihat adik kakak, terutama yang masih kecil-kecil ya, masih SD atau di bawah usia 10 tahun ya. Ini yang kita lakukan itu jangan bersegera memutuskan bahwa itu adalah nakal. Ya. Kita harus berpikir bahwa sebenarnya tujuan mereka baik. Bisa jadi bertengkarnya mereka itu karena mempertahankan prinsip mereka. Karena kebetulan mereka berdua itu memiliki karakter yang bertolak belakang. Ini karena masing-masing anak memiliki karakter yang beda-beda. Nah ternyata bisa jadi anak tadi itu, kakak dan adik itu karakternya bertolak belakang sehingga bentrok terus. Nah maka kita bisa katakan bahwa insya Allah ta'ala bertengkarnya anak itu tidak nakal ya, sampai ada mandorot yang muncul. Nah makanya tugas kita adalah menjaga mereka ketika mereka bertengkar, tetapi dengan hati kita yang bahasa Jawanya itu legowo. Hati yang betul-betul tenang, nyaman bahwa anak saya ini sedang belajar. Apa hikmah bertengkarnya anak? Yaitu mereka belajar mempertahankan prinsipnya. Sehingga diharapkan nanti ketika mereka dewasa, betul-betul bisa mempertahankan akidah yang dia pegang di tengah-tengah zaman yang mungkin tidak mendukung tentang kuatnya akidah kaum muslimin. Nah ini jadi kita yang pertama yang kita lakukan adalah berpikir positif ya, bahwa itu sebenarnya ada faedah dalam bertengkarnya anak. Jangan kita kemudian ukur pertengkaran anak itu dengan ukuran orang dewasa. Jelas itu tidak baik. Ya, dan lagi kemudian kita juga harus meyakini bahwa anak kita itu memiliki karakter perkembangan. Insya Allah Ta'ala tambah besarnya anak itu tidak makin bertengkar. Ya, karena mungkin mereka sudah malu. Sudah besar kok masih bertengkar. Nah, mungkin waktu kecil gitu masih demikian, atau mungkin kakaknya sudah besar tapi karena ada luka fitrah sebelumnya, ya, itu bisa jadi masih bentrok terus walaupun sudah besar karena tidak tuntas pada fase pendidikan sebelumnya. Jadi makanya itu yang pertama, berpikir positif. Kemudian yang kedua, jaga jangan sampai pertengkaran itu membahayakan. Yang pertama, jangan sampai membahayakan diri anak yang bertengkar. Kemudian jangan sampai membahayakan orang lain. Kemudian jangan sampai melanggar norma masyarakat, sebab nanti akan dikucilkan masyarakat kalau dianggap salah. Ini, nah ini akhirnya dua hal ini ya, berpikir positif dan menjaga mereka. Nah, masalah nasihat bagaimana? Nasihat itu diberikan ketika mereka sudah tidak bertengkar. Ya, selama mereka bertengkar itu jangan dihakimi dulu. Apalagi kalau masih di bawah 7 tahun atau sekitar 7 tahun, jangan dihakimi, sudah. Yang penting aman, selesai. Insya Allah mereka akan segera akur. Sebab gini, jadi saya sering sekali mengadakan dialog terhadap anak-anak kecil, ya, terutama anak-anak yang dianggap bermasalah di sekolahnya. Walaupun mungkin mereka masih SD ya, tapi insya Allah Ta'ala mereka sudah bisa bercerita tentang pengalaman masa lalunya. Salah satunya yang menjadikan anak itu menjadi ada tekanan, akhirnya dia mogok sekolah, itu akibat sang guru yang menghakimi ketika anak tersebut itu bertengkar. Sebab kalau anak bertengkar itu pasti merasa masing-masing benar, gak mau disalahkan. Maka begitu dihakimi, si fulan A benar, si B salah, pasti akan B protes. Nanti kalau memang benar B yang benar-benar salah kemudian diputusi salah, yang benar-benar adalah A kemudian B diputusi salah, A gak akan terima. Itu gak ada habisnya, dan justru kalau kita salah menghakimi atau memutuskan, itu bisa menjadikan trauma bagi diri anak. Ada persepsi negatif terhadap diri kita. Jadi itu yang perlu diperhatikan ketika menghadapi pertengkaran. Ya, jadi kita berpikir positif bahwa di situ itu ada maslahah ya, terkait membaratkan akidah, kemudian itulah cara mereka berkasih sayang. Yang kedua adalah kita menjaga, ya, dijaga pertengkaran itu jangan sampai membahayakan. Ya, insya Allah Ta'ala, makin bertambahnya umur, ya, selama kita itu juga menyayangi mereka berdua, insya Allah Ta'ala pertengkaran itu akan selesai. Karena pertengkaran sejatinya itu mereka bukan bermusuhan, ya, karena mereka masih anak-anak, itu biasanya masih murni fitrahnya. Sehingga mereka bertengkar itu memang bisa jadi itu gaya mereka bermain, ya. Gaya mereka bermain, insya Allah Ta'ala kalau kita sabar, mereka juga akan diam sendiri, ya. Justru kadangkala kita orang tua itu rasa jengkelnya pada anak itu sampai berlarut-larut, sementara anak kita yang bertengkar, selesai bertengkar, selesai, sudah, enggak ada masalah. Demikian, Allah Ta'ala bismillah. Baik Ustaz, terima kasih jasa kelahiran atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya yang menyimaknya, khususnya tadi bagi penanya yang bertanya. Masih dari hamba Allah yang lainnya Ustaz, beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah jika ada orang tua yang selalu menanamkan sikap kurang adil kepada anak-anaknya Ustaz? Apakah hal tersebut berpengaruh kepada mereka nanti di saat dewasa Ustaz? Silakan Ustaz. Iya, baik. Sikap tidak adil ini memang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pernah suatu ketika salah seorang sahabat itu memberikan sesuatu kepada anaknya, padahal anaknya tidak satu. Ternyata anak yang lain tidak diberikan. Maka Rasulullah itu menegur, ya, orang tersebut. Ya, bahasanya kalau dalam bahasa Jawa kita itu, nak dikei siji yo dikei kabeh, nak ora ora kabeh. Kalau dikasih salah satu, ya maka semua harus dikasih. Ya, kalau misal salah satu diberi, ya, atau dua anak diberi, yang lain tidak diberikan, itu mending tidak usah semuanya. Itu kalau menurut hikmah dari hadis tentang masalah pemberian yang kepada anak, kepada semua, ya, semua anak. Termasuk dalam hal ini bukan hanya pemberian. Misal kita mencium salah satu anak kita, ya, misal sama-sama masih kecil, maka mereka juga kita cium. Ya, karena ini masuk kepada keadilan. Nanti anak yang tidak dicium oleh ayahnya atau ibunya, ya akan merasa bahwa, oh aku gak disayangi, yang disayangi adalah kakakku atau adikku. Ini, jadi, nah kemudian ketidakadilan ini sangat peka, rentan bagi anak-anak. Ya, makanya termasuk tadi salah satu pilar yang perlu ditegakkan pada anak-anak kita adalah terlebih dahulu kita menegakkan pada diri kita termasuk keadilan. Maka kita harus berbuat adil terlebih dahulu kepada anak kita. Insya Allah Ta'ala dia akan belajar tentang keadilan itu. Nah kalau kemudian kita tidak adil, ya namanya tadi anak itu peka, maka anak akan ada luka pada fitrahnya, merasa diperlakukan tidak adil. Bisa jadi muncul ketidaksenangan kepada orang tuanya. Ya, nah ini yang bisa berpengaruh terhadap perkembangan karakter anak selanjutnya. Ini ada hal yang anak tersebut merasa bahwa orang tuanya itu kurang adil terhadapnya, itu yang akan melukainya. Makanya perlu diperhatikan ya, berlaku adil ini termasuk memuji. Misal salah satu anak, oh anak Abi hebat, kemudian yang lain mendengar dan tidak dipuji, itu termasuk juga tidak adil. Semuanya dipuji. Ya, adik nanti hebat banget di bidang ininya, menulisnya bagus. Kakak ini ternyata hitungannya bagus. Kakak yang lainnya oh ternyata hafalannya bagus. Semua anak Abi, anak Umi hebat semuanya. Lah itu mereka akan merasa diperlakukan adil. Jadi makanya ketidakadilan yang kita terapkan pada anak itu sangat berpengaruh pada perkembangan karakter berikutnya, karena luka ya, fitrahnya melukai mereka. Ini ya, termasuk hal-hal yang termasuk masalah kebohongan ya, kita menjanjikan kemudian kita mendustai. Nah sebenarnya secara hakikat itu mendolimi anak kita itu, walaupun anak ya itu mendolimi. Makanya hal-hal seperti itu ya, dalam menerapkan karakter ini pada anak-anak, maka terlebih dahulu kita terapkan pada diri kita, kemudian kita tunjukkan ya, ditunjukkan di sini bukan berarti menyengaja ditunjukkan untuk melihat, bukan, biar mereka anak-anak kita melihat ya perilaku-perilaku yang ada pada diri kita dan mereka akan mencontoh. Itu yang justru akan lebih baik. Demikian wa ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya, khususnya hamba Allah tadi yang bertanya. Dan pertanyaan ketiga selanjutnya akan bacakan dari live chat YouTube. Dari Nurul, beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada anak teriak dan lari-lari di dalam masjid, sebaiknya dibiarkan agar tuntas egonya, ataukah diarahkan Ustaz supaya tidak mengganggu dan menjadi kebiasaan? Mohon nasihatnya Ustaz. Saya tambahi Ustaz terkait tadi ceramah atau materi tadi di awal dikatakan pada Al-Ustaz, anak usia di bawah 7 tahun belum memiliki tanggung jawab moral, Ustaz. Ya, ya. Bagaimana keterkaitan dengan pertanyaan yang ini, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya, ya, ini pertanyaan yang sering muncul dan ini sering menjadi masalah kaum muslimin secara umum. Anak kecil berlari-larian di masjid, ya, berteriak-teriak, berlarian dan pokoknya melakukan kegaduhan. Semua sudah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Nabi mengajak ke masjid itu, cucu yang Nabi ajak atau anak yang Nabi ajak itu selalu didampingi beliau, tidak dilepas. Ini. Nah, maka apabila anak itu berteriak-teriak, maka di situ dicari siapa orang tuanya. Ya. Jadi anaknya jangan yang dimarahi dulu, orang tuanya dulu ya. Jadi pembiaran itu enggak boleh. Dalam pendidikan itu tidak dibenarkan adanya pembiaran, itu tidak boleh. Karena anak lahir enggak tahu apa-apa, walaupun mereka lahir fitrah, tapi anak lahir enggak tahu apa-apa, butuh dibimbing. Ya, tetap ada pembimbingan, cuma metodenya disesuaikan dengan fase perkembangannya. Kalau anaknya masih kecil, orang tuanya yang dikasih nasihat ya, bahwa Rasulullah dulu kalau mengajak anak ke masjid itu selalu didampingi, maka mohonlah bapak untuk mendampingi anaknya biar tidak mengganggu para jamaah. Tapi ya, kenyataan yang sering terjadi, mereka datang ke masjid itu ternyata orang tuanya tidak ke masjid. Ini yang jadi masalah kita. Ya, satu sisi mungkin kita bawa anak sendiri-sendiri, ternyata anak itu orang tuanya tidak di masjid. Apa yang harus kita lakukan? yaitu kita membimbing mereka dengan catatan kalau dia masih kecil, tufulah, ya, yang belum memiliki tanggung jawab moral, itu jangan dihakimi atau dihukumi. Ya, akhirnya kamu salah, harus begini, ayo sana keluar, besok gak usah ke masjid. Itu melukai fitrahnya karena masih kecil. Ya, masih kecil. Nah, bagaimana kita melarang mereka agar mereka tidak berteriak-teriak di masjid, tapi dengan hati mereka yang tetap terjaga, ya, tidak terluka fitrahnya, yaitu dengan banyak mengungkapkan kata-kata positif. Ya, ayo ikut anu yuk, ikut paman bermain di luar yuk, enak di sana. Nah, padahal sebenarnya kita ingin mengeluarkan anak tersebut biar ramainya atau berteriaknya di luar. Itu. Atau kita katakan, wah, masya Allah, suaranya bagus sekali ya. Coba kalau suara itu nanti dibuat untuk adzan, tapi adzannya tadi sudah. Nah, adik sekarang mungkin diam dulu. Nah, nanti kalau sudah ada adzan, adik bisa menirukan. Jadi dengan kata-kata positif. Ini kalau untuk anak-anak tufulah, karena mereka belum ada tanggung jawab. Kita enggak bisa terus kemudian mengatakan, oh, kamu enggak tahu ya bahwa teriak di masjid mengganggu sholat itu dosa besar. Nah, anak akan menjadi ketakutan, padahal masih kecil. Nah, setelah tamyiz itu diberi nasihat, kamu sudah besar, ya, kamu sudah paham bahwa Rasulullah itu, ya, kalau ada orang sholat itu baca Quran keras saja tidak boleh, apalagi kamu teriak-teriak. Nah, kalau sudah 10 tahun, ya, dengan catatan karakter sebelumnya sudah tumbuh, mereka kok masih teriak-teriak, kita lebih tegas lagi. Bahkan boleh diikop gitu. Ya, bahkan boleh diikop. Karena apa? Usia. Nah, kalau sudah balik kok masih seperti itu, lah lebih tegas lagi. Ini makanya kita dalam mendidik anak itu kan ada karakter perkembangan, maka ikuti fase-fase atau usia-usianya. Jadi, intinya bahwa kalau anaknya masih kecil yang terkait dengan masalah tanggung jawab moral tadi, kalau ada orang tuanya yang pegang. Kalau enggak ada, berarti kita tetap mencegah dia untuk melakukan itu, tapi dengan cara yang tidak menyakiti dia. Ingat, hati anak usia-usia tufulah itu sangat rentan, mudah sekali tersinggung, ya, mudah sekali terluka. Ya. Demikian, wa ta'ala alam bisawab. Kembali lagi ke kitanya, Ustaz, ya. Ya, biar kembali lagi kepada kita. Baik, Ustaz. Ya. Baik, Ustaz, terima kasih jazakal khairan atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan khususnya tadi kepada penanya, yaitu Nurul Iman di live chat YouTube. Selanjutnya masih dari live chat YouTube, pertanyaan dari sutradara Capung Terbang. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengarahkan, mencontohkan, mendoakan, kemudian apalagi ikhtiarnya, Ustaz, untuk anak-anak tersebut atau anak kita, Ustaz? Ya. Silakan, Ustaz. Baik, ya. Jadi yang pertama terhadap pendidikan anak itu kembali kepada asal penciptaan anak kita. Ya. Jadi sejatinya seharusnya orang tua itu mengenal tentang bagaimana anak kita diciptakan. Kondisinya seperti apa, yaitu antara lain fitrah. Ya. Nah, maka dengan adanya fitrah manusia ini akan membedakan bedanya anak kita yang sebagai manusia ini dengan binatang atau hewan. Maka pendidikannya pun juga jangan disamakan dengan cara melatih atau mendidik hewan, karena ini manusia. Makanya langkah yang pertama yang kita lakukan yaitu kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah Subhanahu wa taala menciptakan anak kita itu sudah lahir kondisinya cenderung berakhlak mulia. Ya, sedangkan selanjutnya setan itu berusaha menggelincirkan. Padahal sifat-sifat dasar akhlak mulia itu berada di hati anak-anak kita, sedangkan hati itu kita enggak bisa menguasai. Ya, bahkan si pemilik hati saja itu enggak bisa menguasai hatinya sendiri. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka doa untuk anak-anak kita itu harus, dan itu yang paling utama, karena kita memohon kepada Allah untuk menjaga fitrah anak kita dan menjaga berlindung, ya, dari godaan-godaan setan terhadap fitrah anak-anak kita. Jadi sejatinya yang menggelincirkan anak kita itu adalah setan itu, mungkin bisa mempengaruhi kita, lingkungannya atau media-media yang lain. Ini, ya, jadi yang pertama berdoa. Terus termasuk di situ adalah hal-hal yang terkait dengan ibadah, ya, yang apa namanya, mungkin kita apabila salah dalam mendidik, istighfar itu masuk ke dalam kaitannya dengan doa tadi. Yang kedua adalah kita harus paham tentang fase-fase perkembangan anak kita. Ikhtiar kita itu yang pertama adalah itu. Anak usia saya, usia segini itu harus diapakan. Sebenarnya orang tua itu sudah memiliki fitrah tentang mendidik. Ya, sebagai contoh yang sederhana saja, seorang yang mungkin pemarah, ya, afwan, ya maaf, ada seorang ayah yang pemarah. Tapi begitu dihadapkan dengan anak kecil yang baru berusia 7 bulan, 8 bulan itu, akan tersenyum. Walaupun mungkin dia enggak ada teori dan sebagainya, karena fitrahnya, ya, orang tua itu melihat anak kecil itu akan senang gitu loh. Itu fitrah gitu loh. Nah, akhirnya dengan fitrah itu saja sudah mengarahkan bahwa memperlakukan anak sesuai dengan fase-fasenya. Nah, maka terkait dengan masalah mendidik sebenarnya berlaku juga kaidah masalah akhlak mulia, ya, sebagaimana di kitab Madarijus Salihin juga disebutkan yang tadi terkait dengan masalah pilar ini, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda al-birru husnul khuluq, ya, bahwa kebajikan itu adalah akhlak mulia. Kebajikan ini termasuk dalam mendidik anak kita. Wal ismu mahaka fi nafsik, dan dosa atau kesalahan juga dalam mendidik itu yang menjadikan di dalam jiwamu itu apa, menjadikan kamu gelisah, ya, yang menjadikan gelisah di dalam jiwamu, bergejolak dalam jiwamu itu adalah dosa itu, ya. Wa karihta ayatoli annas ayatoli alaihin nas, dan kamu tidak suka bahwa yang kamu lakukan itu diketahui oleh manusia. Nah, maka dalam mendidik ini pun, ya, sejatinya hati kita itu kalau cara mendidik kita benar itu akan tenang kita itu. Sebenarnya, ya, kalau Nabi SAW bersabda itu kan, mintalah fatwa kepada hatimu, karena secara asal hati kita juga fitrah itu loh. Ya, mintalah fatwa pada hatimu. Nah, kalau yang kita lakukan itu benar dalam mendidik, insya Allah Ta'ala hati kita akan tenang, ya, tenang, nyaman itu. Kalau kita salah, insya Allah ada kegundahan dalam hati kita. Nah, itulah bukti bahwa ternyata di dalam diri manusia itu sudah ada fitrah. Nah, ini. Nah, makanya itu yang kedua, yaitu mengetahui fase-fasenya. Kemudian yang ketiga, kita harus mengenal sifat-sifat anak kita. Ya, karakter-karakternya termasuk di situ gaya belajarnya apa. Sebab anak kita lahir enggak tahu apa-apa, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dan Allah menjadikan, ya, ya, pada diri anak-anak kita atau dari manusia itu adalah penglihatan, pendengaran dan fuad, ya. Wa wa'arajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna sa'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah, ya. Jadi Allah menjadikan pendengaran, penglihatan dan fuad, ya. Nah, ini akhirnya menjadikan anak-anak kita itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda terkait dengan tiga indera ini, karena tiga indera ini merupakan pintu masuknya ilmu. Kita harus kenal anak kita dominan di mana? Dominan di pendengaran, penglihatan atau dominan di perasaan, ya, merasa. Terus berikutnya adalah potensi unik, ya, yaitu bakat. Dengan bakat ini, kata Ibnul Qayyim, hendaknya orang tua itu mengetahui untuk bidang inilah anaknya diciptakan. Ini di kitab Tuhfatul Maudud, ya, Bi Akamil Maulud karya Ibnul Qayyim disebutkan demikian. Maka hendaklah orang tua itu mengetahui untuk bidang inilah anaknya diciptakan. Maka mengenal apa potensi uniknya, yang disebut dengan al-mauhibah kalau dalam bahasa kita itu namanya bakat. Jadi nanti kalau anak kita akan menjadi apa, bidang apa, berperan apa, itu orang tua hendaklah sudah menggali dari awal. Nah, akhirnya insya Allah Ta'ala setelah kita memahami itu, kemudian kita praktekkan. Nah, hasilnya adalah wa'alam bisawab, hanya Allah yang bisa menentukan. Manusia hanya bisa ikhtiar atau berusaha, ya. Karena memang sejatinya pendidikan itu asal-muasalnya di hati, dan kita enggak bisa membolak-balikkan hati, hanya Allah. Ya, Nabi Muhammad SAW tidak bisa membalikkan hati pamannya Abu Thalib, ya, sehingga Abu Thalib meninggal dalam keadaan tetap di agamanya Abdul Muthalib dalam kemusyrikan. Nabi Nuh alaihissalam tidak bisa membalikkan hati anaknya Kanan, Ya, karena itu milik Allah Subhanahu wa taala dan hanya Allah yang bisa membolak-balikkan. Demikian juga kita, dan kita harus tahu siapa kita. Kita bukan nabi. Maka kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap hasil pendidikan anak kita itu harus kita kuat-kuatkan. Karena kita harus merasa bahwa diri kita itu lemah dalam mendidik, dan Allah lah yang sejatinya paling kuat untuk menentukan hasil pendidikan anak-anak kita. Demikian wa ta'ala misawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat dan dapat menjawab pertanyaan dari penanya tadi, yaitu Abu Arka di live chat. Terima kasih, jazakal khairan. Dan selanjutnya Ustaz, silakan dilanjutkan dengan kesimpulan singkatnya Ustaz. Oke, tayyib. Ya, jadi banyak hal yang perlu kita pahami dalam pendidikan ini. Yang pertama tadi, sebelum kita membahas tentang pilar, jadi ini sebenarnya pilar itu permisalan. Ya, sejatinya karakter itu bukan pilar. Karakter itu sifat dan tidak bisa terlihat. Nah, maka agar bisa dipahami dengan mudah, maka dibuatlah permisalan, yaitu dengan kata arkan, ya, rukun-rukun, kata Ibnul Qayyim. Maka itu disebut dengan pilar. Sejatinya karakter itu ditumbuhkan, bukan dibangun. Ya, karena tumbuh dari fitrah. Ya, makanya kok katanya kok pakai pilar itu untuk permisalan saja. Ya, permisalan, tapi sejatinya adalah karakter itu ditumbuhkan. Nah, maka sebelum pilar itu tegak, tentu saja kita menyiapkan, ya, sebelum mendirikan pilar itu kita harus menyiapkan banyak hal. Ya. Menyiapkan banyak hal. Ya, itu sebelumnya kita harus tahu cara menegakkan pilar ketika usia anak sekian tahun. Itu yang pertama, cara menegakkannya. Ya, itu tadi dicontohkan ketika mereka masih kecil, kita yang mempraktekkan, ya, biar anak kita itu meneladani kita. Ini. Nah, kemudian berikutnya kita harus tahu pondasinya. Ya, karena pilar itu akan berdiri tegak di atas pondasi. Kalau pondasinya lemah, pilar itu akan roboh. Satu hal yang sangat penting, sifat yang sangat penting tidak dimasukkan dalam daftar pilar-pilar 4 tadi, yaitu sifat ikhlas. Waduh, itu sifat paling penting. Tidak dimasukkan ke dalam pilar, tapi ternyata ikhlas itu adalah dijadikan sebagai pondasinya. Ini, itu semua sifat itu harus didasari oleh ikhlas. Maka insya Allah ta'ala dengan didasari ikhlas itu tidak menyimpang, ya, tidak condong kiri, condong kanan itu. Yang sabar tepat kepada kesabaran, tidak menjadi apa namanya kehinaan, ya, atau menjadi tergesa-gesa dan sebagainya. Nah, ini tentang masalah pilar. Nah, nanti setelah semuanya sudah disiapkan, pondasinya kokoh, ya, terus kemudian situasi sekitarnya tentang kondisi anak-anak kita, ya, kita sudah mengenal semuanya, baru kemudian kita tegakkan, ya, pada anak-anak kita. Kita urai. Nah, salah satu contoh, ya, dari 4 uraian pilar tadi, tadi yang sudah diberikan contoh, tersenyum. Untuk kita mendidik anak-anak kita yang masih kecil, maka banyaklah kita tersenyum. Ya, itu sama seperti kita menumbuhkan akhlak mulia berupa mudah tersenyum, ya, atau albasasa kepada anak kita, walaupun kita yang melakukan. Dan insya Allah ta'ala nyaman. Cobalah Bapak Ibu nanti bercermin, kemudian tersenyumlah senyum yang indah. Insya Allah ta'ala kita memandang cermin kita saja itu, bayangan di cermin, senang sekali. Misal gak usah bercermin saja, kita sengaja senyum, itu insya Allah ta'ala nyaman pada diri kita. Mengapa kok nyaman? Karena orang bisa tersenyum, pasti ada pendorongnya. Pendorongnya apa? Rasa suka atau sayang gitu loh. Kita ketemu orang tersenyum, itu pasti di dalam hati kita bahwa kita menyayangi orang tersebut. Jadi senyum itu sebenarnya buah dari kasih sayang. Ini kasih sayang. Makanya orang yang bisa tersenyum, insya Allah dia lebih menyayangi. Itu contoh. Nanti kalau sudah kelas apa namanya, kelas 1 SD atau tamyiz, kita sudah mulai mengajarkan, ayo senyumnya mana, kok tidak senyum, kok cember terus sama Abi Umi, lah, itu sudah melatihkan. Nanti kalau sudah 10 tahun, kita bisa menegur, kamu gak boleh gitu, nah itu. Wajah kok masam kayak gitu, gak menyenangkan orang yang memandang. Ayo, latihan tersenyum, lah, itu lebih tegas lagi. Itu contoh tersenyum, dan masih banyak contoh-contoh yang lain, ya. Misalnya al-ithar, ya, mendahulukan orang lain, suka melayani orang lain, ya. Kemudian termasuk juga al-ghairah, yaitu cemburu, ya itu juga masuk dalam karakter mulia. Kalau orang sudah nggak bisa cemburu, itu sudah apa, dia mungkin akhlak yang dominan pada dirinya adalah akhlak yang jelek, gitu. Ya akhlak yang jelek. Gitu. Nah ini tentang pilar-pilar, ya. Jadi insya Allah Ta'ala nanti kalau semuanya sudah tegak, maka insya Allah dengan semua pilar ini tegak pada diri anak kita, maka harapan kita menjadi anak yang betul-betul soleh atau solehah. Karena pilar itu semuanya adalah sifat yang telah dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah harapannya kita tegakkan pada diri anak-anak kita. Tentu saja kita sendiri yang ingin menegakkan itu pun juga harus sudah tegak terlebih dahulu pilar pada diri kita. Jadi intinya mustahil kita akan mendidik akhlak anak-anak kita sedangkan kita sendiri belum berakhlak. Ini intinya adalah di sini. Mustahil kita bisa mendisiplinkan anak kita itu untuk sholat tepat waktu sebelum kita melakukan juga tepat waktu. Karena sejatinya pilar-pilar ini itu ditegakkan dengan ditularkan, ya, bukan diajarkan. Insya Allah Ta'ala mereka akan lebih paham dengan penularan. Kalau mereka langsung diajarkan tanpa ditulari, insya Allah mereka akan pinter ilmu akhlak, tetapi hanya sebatas pengetahuan, ya, tidak sampai meresap kepada hati mereka. Karena mereka hanya diajarkan saja, tidak ditulari dengan keteladanan. Demikian ya, wa ta'ala bisawab, ya, yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah adalah dari saya pribadi dan setan, ya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan waktu kepada kita untuk belajar bersama, ya, terutama dalam hal ini insya Allah Ta'ala kita konsentrasi kepada pilar-pilar akhlak. Insya Allah Ta'ala antara akhlak yang tercela, akhlak yang mulia dan akhlak yang tercela kurang lebih ada 100, ya, 100 sebagaimana para ulama sudah mengumpulkan, itu nanti akan kita bahas. Demikian ya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.